Kadang ku merasa kehidupan yang hampa tanpa ada yang pasti. Tetapi kau datang menyapa, ingatkan ku untuk bertahan dalam semua keraguan. Kau menguatkan ku, dewasakan ku di dalammu, oh. Dan ku sadari di dalam langkahku tak pernah kau tinggalkan ku. Dan ku sadari di dalam hidupku kau selalu bersama. Dengarkan suaramu. Kadang ku merasa kehidupan yang hampa tanpa arah yang pasti. Tetapi kau datang menyapa, ingatkan ku untuk bertahan dalam semua keraguan. Kau menguatkan ku, dewasakan ku di dalammu, oh. Dan ku sadari dewasakan ku di dalammu, oh.